Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang tamyiz. Ya. Apabila hal merupakan keterangan kondisi, yaitu menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari kondisi, maka tamyiz ini kalau kita baca definisinya di dalam kitab Al-Jurumi adalah walismul mansubul mufassiru imam bahama minal dawati. Walisul mansubu tamyiz adalah isim yang menyebabkan al-mufassiru yang menjelaskan imam bahama minal dawati, sesuatu yang tidak jelas dari zatnya. Ya. Jadi terkadang ada kalimat dalam bahasa Arab yang tidak akan sempurna maknanya kecuali setelah kita tambahkan tamyiz. Ya. Misalkan kita ingin mengatakan ana aksaru minka. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Aksar ini isim tafdil ya. Ana mubtada, aksaru menjadi khobar, kemudian minka, jar majrur. Ketika kita mengatakan ana aksaru minka, ini tidak jelas. Yang lebih banyak itu apanya? Ya. Ana aksaru minka, saya lebih banyak darimu. Ini belum jelas. Yang lebih banyak itu apanya? Kalau bisa jadi yang lebih banyak hartanya, maka kita katakan ana aksaru minka malan. Atau anaknya. Ana aksaru minka waladan, atau istrinya, ana aksaru minka zaujatan, atau rumah, ana aksaru minka baitan. Jadi kita bisa menjelaskan apapun ya. Jadi zatnya apa, yang lebih banyak ini apa, apakah ia harta atau rumah atau bahkan mobil ya, kendaraan ya. Jadi bisa menjelaskan apa saja. Kemudian contohnya lagi khususnya apabila kita ingin membuat kalimat yang berisi jumlah. Ya, sekarang kita yang mengatakan saya telah membeli 20 ekor sapi. Ya. Ya, ini kan kita mengatakannya ishtara itu, ya, ishrina, ishrina bakaratan. Ishtara itu ishrina bakaratan. Saya telah membeli ishrina 20, ya, bakaratan ekor sapi. Kalau kita buang bakarahnya dan kita katakan ishtara itu ishrina saja, ini tidak jelas. Ya. Saya telah membeli 20. 20 apa? Ya. 20 kitaban buku, 20 kolaman pulpen, 20 bakaratan sapi. Jadi tamyiz ini kita gunakan untuk menjelaskan zatnya. Ketika kita telah menyebutkan zatnya maka jelas, ya. Zat yang dimaksud apa? Ya, dan ini memang fungsi tamyiz. Baik, sekarang supaya lebih kita memahami lagi tentang tamyiz, kita akan memberikan beberapa contoh tamyiz ya. Ya. Ini ada dari kitab Jurmiyah ya. Tasabbaba Zaidun 'araqan ya. Tasabbaba Zaidun 'araqan. Tasabbaba itu artinya mengalir. Kalau kita mengatakan tasabbaba Zaidun saja, ini belum jelas. Yang mengalir apa? Tasabbaba Zaidun 'araqan. Zaid itu mengalir, ini masih belum jelas. Yang mengalir itu apanya? Kalau bisa jadi mengalir daman, darahnya, ya. Atau arokon, keringatnya, ya. Tasabbaba Zaidun arokon. Zaid itu mengalir keringatnya, ya. Mungkin kita akan berpikir, kenapa enggak tasabbaba aroku Zaidin saja, ya. Kan bisa aja kita mengatakannya tasabbaba aroku Zaidin, ya. Keringatnya si Zaid mengalir. Ini sahih secara kaidah, artinya di situ ada jumlah fi'liyah yang fa'ilnya adalah mudhaf mudhaf ilaih ya. Tasabbaba fi'il madhi, kemudian araku jadi fa'il, Zaidin jadi mudhaf ilaih ya. Kalau kita terjemahkan, keringatnya si Zaid mengalir. Ini sahih secara kaidah. Kan tetapi salah satu fungsi tamyiz adalah memberikan efek kejutan. Artinya kita menyimpan zatnya itu belakangan. Ya, jadi ada efek kejutannya. Tasabbaba Zaidun, ya. Tasabbaba Zaidun, Zaid itu mengalir. Ini akan membuat orang penasaran, apanya yang mengalir, ya. Ya, karena bisa daman darahnya, bisa arokon, ya, keringatnya. Jadi ini kami salah satu fungsinya adalah kita bisa memberikan efek kejutan kepada orang yang kita ajak bicara, ya. Beda kalau kita membuatnya dengan kalimat yang normal ya. Tasabbaba araku Zaidin, ini sudah jelas. Tapi kalau kita hanya mengatakan tasabbaba Zaidun saja, pasti orang yang kita ajak bicara akan bertanya, apanya yang mengalir? Ya, mada tasabbaba. Jadi apa yang mengalir? ya. Maka kita bisa menjelaskan Tasawuf Baba Zaidun Arokon, yaitu mengalir keringatnya, oh berarti dia bisa olahraga. Tasawuf Baba Zaidun Daman, yaitu mengalir darahnya, ini yang bahaya ya. Mungkin dia habis kecelakaan atau tergores atau teriris ya, sehingga keluar darah darinya. Maka kita akan sampaikan informasi Tasawuf Baba Zaidun Daman ya, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ya, Tapak Koa Bakrun Syahman. Tapak Koa Bakrun Syahman. Si bakar itu berlipat-lipat atau berlapis-lapis syahman, lemaknya ya. Karena kalau kita hanya mengatakan tafaqqa bakrun saja, yang berlapis-lapis itu apanya? Pasti orang akan bertanya, apanya yang berlapis-lapis? Ya, syahman, lemaknya. Ini mungkin karena gemuk ya. Jadi tafaqqa bakrun syahman. Karena bisa jadi yang gemuk, yang berlapis-lapis bisa yang lainnya, ya, bukan lemaknya. Kemudian contoh yang ketiga, Toba Muhammadun Nafsan ya. Toba Muhammadun Nafsan ya. Muhammad itu harum nafsan, tubuhnya ya, badannya. Kita bisa saja mengatakan Toba Nafsu Muhammadin ya. Ini sahih secara kaidah, Toba Nafsu Muhammadin. Badannya Muhammad ya, tubuhnya Muhammad itu wangi. Akan tapi ini tidak memberikan apa kejutan. Artinya kalau kita membuatnya dalam kalimat tamyiz ya, Toba Muhammadun, ini masih bisa kita palingkan maknanya. Apanya yang wangi? Toba Muhammadun. Apanya yang wangi dari Muhammad? Oh, nafsan, badannya. Atau kitaban, bukunya yang wangi. Toba Muhammadun, kitaban. Ya. Atau Toba Muhammadun, sayyaratan. Ya. Jadi, tamyiz itu memberikan efek kejut ya. Efek kejutan, artinya kita bisa memalingkan maksudnya. Ya. Jadi, bisa kita bercanda pakai tamyiz ya. Kemudian contoh selanjutnya yang jumlah ya, artinya kalau kita ingin mengatakan kita membeli 10, 20, 30, 90 maka kita menggunakan tamyiz ya, ishtara itu ishrina ya, saya membeli 20, 20 apa? Bisa ishrina kitaban, ishrina na'jatan ya, kambing, atau ishrina bakaratan atau sapi. Kalau kita mengatakan ishtara itu ishrina saja tidak jelas ya. Tidak jelas yang kita beli itu apa. Tapi ketika kita menambahkan tamiznya, zatnya, maka jelaslah apa yang kita beli ya. Kemudian contoh yang terakhir, Zaidun akramu minka aban ya. Zaid itu lebih mulia darimu, bapaknya ya. Zaidun akramu minka aban, Zaid itu lebih mulia darimu, bapaknya. Artinya bapaknya si Zaid lebih mulia dari kamu ya. Kalau kita ingin membuat kalimat yang normal, berarti Abu Zaidin akramu minka ya. Kalau kita membuat kalimat yang normal, Abu Zaidin akramu minka, bapaknya si Zaid lebih mulia darimu. Tapi kalau kita ingin membuat efek kejutan, yakni kita ingin bisa memalingkan maknanya, maka kita bisa menggunakan susunan kalimat tamyiz. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu bapaknya. Artinya bapaknya si Zaid lebih mulia darimu. Karena bisa jadi yang lebih mulia dari orang yang kita ajak bicara, si kamu ini, entah itu bapaknya atau ibunya atau istrinya atau anaknya. Kemudian Zaidun ajmalu minka wajahan. Zaid itu lebih bagus dari kamu. Apanya? Wajahan, wajahnya. Jadi Zaid itu lebih tampan dari kamu. Kalau kita ingin membuat kalimat yang normal, ya kita bisa menekan wajhu Zaidin ajmalu minka, wajahnya si Zaid lebih tampan darimu. Tapi kalau kita membuat dalam kalimat dengan susunan tamyiz, kita bisa menjelaskan yang lebih bagus itu apanya. Bisa jadi yang lebih bagus mobilnya atau rumahnya. Jadi kita bisa katakan Zaidun ajmalu minka baitan. Ya, Zaid itu lebih bagus darimu rumahnya. Atau sayyaratan, mobilnya lebih bagus. Atau zaujatan, Zaidun ajmalumin ka zaujatan, istrinya Zaid ya lebih cantik dari kamu ya. Saya jadi seperti itu. Jadi tamyiz ini bisa kita gunakan ya dalam rangka memalingkan makna ke yang lainnya, bukan kalimat langsung yang bisa langsung dicerna, tapi kalimat langsung yang terkadang bisa memberikan efek kejutan. Dan memang kita bisa menggunakan tamyiz ini untuk bercanda ke teman-teman kita ya. Artinya kita bisa memalingkan maknanya kepada makna yang kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan susunan kalimat yang normal. Kemudian satu hal yang harus dicatat adalah perbedaan antara hal dan tamyiz. Yang pertama, hal itu asalnya diambil dari isim yang mushtaq, ya. Isim yang mushtaq. Makanya kalau kita bahas hal, ya, bakian isim fa'il, hazinan sifat musyabbaha, kemudian raqiban isim fa'il, ya. Jadi kalau hal itu dari isim yang mushtaq. Adapun tamyiz dari isim yang jamid, ya, dari isim jamid itu nama-nama benda mati biasanya. Kayak tadi kita ambil contoh aban, bapak, baitan, rumah, sayyaratan, ya, kemudian syahman, lemah. Jadi bedanya antara hal dan tamyiz, kalau hal itu menjelaskan keadaan, sedangkan tamyiz menjelaskan zat, dan hal itu biasanya diambil dari isim yang mushtaq, ya. Adapun tamyiz biasanya diambil dari isim yang jamid, ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara hal dan tamyiz. Kalau misalkan ada kalimat yang ada halnya, halnya dibuang maknanya tetap utuh. Ya, halnya dibuang maknanya tetap utuh. Ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang dalam keadaan berkendara. Raqiban yang kita buang, kalimatnya masih sempurna. Artinya maksudnya masih bisa dipahami. Artinya informasi bahwa Zaid telah datang. Tapi kalau tamyiz, terkadang ada beberapa kalimat yang kalau tamyiznya dibuang, itu menjadi kalimat yang tidak sempurna, ya. Contohnya ana aktsaru minka, ya, saya lebih banyak darimu. Ini pasti akan orang akan bertanya, apa yang lebih banyak dari kamu, ya. Dan contohnya lagi ishtaraitu ishrina, ya, pasti orang akan bertanya 20 apa yang kamu beli, ya. Jadi ada tiga bedanya antara hal dan tamyiz. Yang pertama, hal menjelaskan kondisi, sedangkan tamyiz menjelaskan zat. Kemudian yang kedua, hal ini diambil dari isim yang mushtaq, ya. Isim fa'il, isim mafur, sifat musyabbah. Adapun tamyiz diambil dari isim jamid, ya. Makanya kita ambil tadi baitan, zaujatan, waladan, ya, syahman, nafsan, itu semuanya jamid. Kemudian yang ketiga, bila susunan jumlah yang ada halnya, kalau halnya dibuang, itu kalimat tetap sempurna. Akan tapi kalau beberapa susunan kalimat yang ada tamyiznya, bila tamyiznya dibuang, maknanya menjadi tidak sempurna. Baik, anda rasa cukup untuk penjelasan tentang tamyiz ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.